إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ayat buat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang baik dan mempertemukan kita pada sebuah aktivitas yang mulia dan mempertemukan kita di tempat yang mulia. Tentunya barakallahu fikum, hal ini wajib bagi kita untuk semua, wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Karena banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak diberikan nikmat sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita di pagi hari ini. Ayo kita kiram imani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Dan surga dan neraka telah ada pada sekarang atau ada pada sudah ada sekarang. Surga Allah ciptakan, Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Neraka Allah ciptakan, Allah peruntukkan bagi orang-orang kafir. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita barakallahu fikum untuk menjaga diri-diri kita dari hal-hal yang akan mengantarkan kepada neraka. Begitu juga menjaga istri kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita, supaya tidak menjadi atau supaya Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita dan keluarga kita ke dalam neraka. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas sekelumit tentang dahsyatnya, kengeriannya neraka Yang pertama, barakallahu fikum, tentang panasnya neraka jahannam. Tentang panasnya neraka jahannam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun." Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 81, "Kul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun." Katakanlah, api neraka jahannam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam." Kata Rasulullah mensifati tentang api neraka jahannam, api kalian yang dinyalakan oleh Bani Adam adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Api yang ada di dunia ini yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Satu bagian saja sebagaimana yang kita ketahui sudah bisa menghanguskan, meluluhlantahkan segala hal. Lalu bagaimana dengan 70 bagian dari api neraka? Nah, kemudian ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kedalaman neraka datang dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apa itu? Tahukah kalian apakah itu? Qala kullu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fa huwa yahwi fin naril ana hatta intaha ila qa'riha. Kata Rasulullah, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun atau 70 musim yang lalu, sekarang baru sampai ke dasarnya. Batu dilemparkan dari bibir neraka jahanam, kemudian baru sampai ke dasarnya selama 70 musim atau 70 musim, saking dalamnya neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Itu tentang kedalaman neraka. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, tentang makanan dan minuman penduduk neraka. Tentang makanan dan minuman penduduk neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Waqiah ayat 51 dan 56. Summa innakum ayyuhad dalunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakkum fa'alimuna min halbutun fasyaribuna alaihi min alhamim fasyaribuna surbal hin hadza nuzuluhum yaumaddin. Kemudian sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum yang akan memenuhi perut kalian Sesudah itu kalian akan meminum air yang sangat panas. Maka kalian minum seperti unta yang kehausan. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Makanan penduduk neraka adalah zakum. Minuman penduduk neraka adalah minuman yang sangat panas, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Thumma innakum ayyuhadhdhalunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakum. Benar-benar akan memakan pohon zakum. Famaliuna minhal butun. Ya akan memenuhi perut kalian. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Sesudah itu kalian akan meminum air yang sangat panas. Fasyaribuna surbal hamim. Maka kalian minum seperti unta yang sangat haus. Hadza nuzuluhum yaumiddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kata Rasulullah, "Lau anna qatratan min az-zakum qutirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asiyahum fa kaifa biman yakunu ta'amahu." Seandainya satu tetes zakum menetes di dunia, niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Bagaimana kiranya pengaruhnya bagi orang yang memakannya? Kalau satu tetes aja, seandainya satu tetes zakum menetes ke dunia, maka niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana kalau zakum itu menjadi makanannya penduduk neraka? Bisa dibayangkan. Kemudian ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pakaian penduduk neraka, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 19 sampai 20. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِنَ النَّارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, belenggu dan rantai di neraka. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 71 hingga 72. Idil aglalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Idil aglalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, fil hamimi thumma fin nari yusjarun, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tangisan atau jeritan rintihan para penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un." Mereka merintih di dalam api, dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Dalam surat Al-Anbiya ayat 100, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, "Inna ahlad dunya, inna ahlan nar, la yabkuna fin nari hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim lajarat, wa innahum la yabkuna ad-dama ba'da ad-dumu' wali mithli ma hum fihi falyubka." Sungguh penduduk neraka akan menangis seandainya perahu dijalankan di genangan air mata mereka, niscaya perahu tersebut akan berjalan. Kemudian mereka akan menangis darah sebagai ganti dari air mata mereka. Itu tentang tangisan penduduk neraka. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, tentang bahwasannya satu kali celupan di neraka akan menghilangkan atau akan melupakan segala kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia ini. Segala kenikmatan maknawi ataupun kenikmatan hissi yang pernah dirasakan, yang pernah dinikmati oleh penduduk atau oleh seorang penduduk di dunia, ketika dicelup di dalam neraka maka akan menghilangkan atau melupakan apa yang pernah dia rasakan. Datang dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Dihadapkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia ini dari ahli neraka, didatangkan salah seorang yang paling merasakan kenikmatan di dunia ini ketika hidupnya, namun dia termasuk orang-orang yang penduduk neraka, didatangkan pada hari kiamat. Kemudian fayusbagu finnari sabghatan, kemudian lalu dicelupkan orang tersebut di dalam neraka satu kali celup. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada orang itu, "Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattun?" Wahai anak Adam, wahai manusia, apakah kamu pernah melihat satu kebaikan pun ketika hidup di dunia? Kemudian dikatakan lagi, "Hal marra bika na'imun qattun?" Apakah telah berlalu suatu kenikmatan padamu? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan ketika hidup di dunia? Apa jawabnya? Kata dia, "La wallahi ya, tidak demi Allah wahai Rabb, aku tidak pernah merasakan." Padahal yang didatangkan orang yang paling nikmat. Kita bisa bayangkan misalnya raja kafir, istrinya banyak, hartanya banyak, apa yang dia inginkan keumuman raja bisa dia dapatkan. Tapi ketika Allah celupkan satu kali celup saja, lupa sudah kenikmatan yang pernah dia rasakan. Seakan-akan dia tidak pernah merasakan satu saja kenikmatan ketika dia hidup di dunia. Lupa sudah kebaikan-kebaikan yang pernah dia rasakan, rumah yang mewah dan segala, satu kali celup saja. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siksaan yang paling ringan di neraka terkait dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Inna adna ahli an-nar 'adaban yanta'ilu bina'laini minan nar yagli dimaghuhu min hararati na'laihi." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang dipakaikan kepadanya dua sendal dari api neraka, lantas karena mat pakai dua sendal tersebut mendidih otaknya karena panasnya sendal tersebut. Ini yang paling ringan. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit dari gambaran tentang dahsyatnya, tentang kengeriannya siksaan di dalam neraka. Dari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini, menjelaskan tentang di sana ada ular dan kalajengking, begitu juga di sana ada lembah-lembah neraka, di sana juga ada minuman dari perasan keringat penduduk neraka, minuman dari nanah atau yang lainnya, dari siksaan-siksaan yang digambarkan na'am oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang neraka. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan-amalan yang dapat membentengi diri kita dari neraka. Pada hakikatnya semua amalan kebaikan walaupun sedikit, ketika dilakukan ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, mengharap dapat melihat wajah Allah, mengharap pahala dan ganjaran Allah, serta dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah akan menjadi pembentengan sebesar darah. Dia akan melihat balasan baik atas amalannya tersebut. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Namun di sana ada yang secara khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan beberapa amalan sebagai benteng dari api neraka. Di antara amalan-amalan tersebut adalah yang pertama, yang paling agung, pokok dari permasalahan, inti dari agama kita adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dari perbuatan menyekutukan kepada Allah. Ini tauhid adalah sebab keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan seseorang di dunia dan kelak di akhirat. Tidak ada tauhid, maka yang ada adalah kebinasaan, kehancuran, kesengsaraan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya adalah mereka mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah tidak mengazabnya, tidak mengazab siapa saja yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dalil dari sekian banyak dalil bahwasanya tauhid menjadi sebab seseorang terjaga dari siksaan di dalam neraka. Kemudian yang kedua, menjaga salat 5 waktu beserta syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Salat 5 waktu yang dikerjakan dengan sempurna, dengan mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajibannya, akan menjadi sebab yang membentengi dirinya dari neraka. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khamsi 'ala wudhu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan 'alaihi hurrima 'alan nar." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu menjaga wudunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga ruku-rukunya, dan menjaga sujud-sujudnya. Yakin bahwa salat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya, dia diharamkan dari neraka. Salat yang dilaksanakan dengan wudu yang sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah, begitu juga dia salat dengan menjaga waktu-waktunya. Tidaklah dia salat kecuali pas pada waktunya, tidak sampai keluar, dan juga didatangkan syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukunnya dia lakukan, kewajiban-kewajiban salat dia lakukan, maka dengan izin Allah, Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian ayat ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, amalan yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu, celakalah kemudian celakalah kemudian celakalah. Beliau ditanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Beliau menjawab, orang yang menjumpai orang tuanya di masa tuanya. Orang yang menjumpai masa tua dari salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Nah, maka orang itu celaka. Ini sebab atau ini dalil bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua sebab yang akan membentengi seseorang dari siksaan di neraka. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang terjaga, berjaga di jalan jihad fi sabilillah, di antara sebab yang akan melindungi dirinya dari siksaan api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainan la tamassuhuma nar, ainan la tamassuhuma nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang kedua adalah mata yang terbuka, mata yang terjaga di malam hari, berjaga di dalam jihad fi sabilillah. Kemudian amalan yang kelima adalah berjihad di jalan Allah. Amalan yang kelima adalah berjihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Manik barat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar. Orang yang kedua kakinya dipenuhi debu karena berjihad di jalan Allah, Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Orang yang berjihad di antara keutamaannya adalah Allah haramkan, Allah akan jaga orang tersebut dari neraka. Kemudian amalan yang keenam, yang terakhir pada kesempatan ini, adalah berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab neraka, dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu jannah, Allahumma adkhilhu jannah. Barang siapa yang meminta surga, memohon surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar 3 marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang memohon kepada Allah, meminta perlindungan, memohon kepada Allah agar dilindungi dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Allahu taala alam sawab. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit gambaran tentang neraka dan amalan-amalan yang akan membentengi kita na'am dari siksaan di neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Na'am barakallahu fikum, melakukan atau melaksanakan apa-apa yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.